Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kami yuhibu Rabbuna wa yardah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yumidini amma ba'ilu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat MGTV yang dimuliakan Allah Ta'ala, sahabat Riyadul Jannah, dan para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan kita, yaitu tentang kitab Sahih Bukhari. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas bab yang ke-64, hadis nomor 229, hadis nomor 230, dan hadis nomor 231, 232. Jadi sekitar 4 hadis kita akan bahas di kesempatan sore hari ini. Bismillah. Qala limal Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu ghuslul mani wa farkihi wa ghusli ma yasibu minal mar'ati. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadatsana Abdan. Ini bukan nama tapi laqab dalam bahasa Indonesia, julukan. Orang Sunda menamakannya Lanihan. Ya. Nama aslinya adalah Abdullah ibn Uthman al-Azdi. Qala akhbarana Abdullah, yaitu Abdullah ibn Mubarak, imam min a'immati ahli sunnah. Qala akhbarana Amr ibn Maimun an Sulaiman ibn Yasar an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala kuntu agtasilu al-janabata min thawbi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakhruju ila salati wa inna buku al-ma'i fi thawbihi. Wa qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadatsana Qutaibah. Ini Qutaibah ibn Sa'id Abu Raja. Qala hadatsana Yazid, hadatsana Amr, yani Amr ibn Maimun an Sulaiman, Sulaiman ibn Yasar. Qala sami'tu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ha. Maksudnya perpindahan sanad. Wa hadatsana Musaddad. Itu Musaddad ibn Musarhad ibn Mujandal ibnu Mutarbal. Qala hadatsana Abdul Wahid. Qala hadatsana Amr ibnu Maimun an Sulaiman ibnu Yasar. Qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anil mani yusibu thauba. Faqalat kuntu agsiluhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila salati wa atharul ghusli fi thawbihi buqa'ul ma. Bab yang ke-64, bab hukum mencuci air mani atau mengeriknya. Bab mencuci air mani dan mengeriknya. dan mencuci air, maksudnya air mani dari perempuan. Air mani dari air mani perempuan. Ini bab yang kita akan bahas. Jadi seputar air mani. Sebelum saya menjelaskan tentang seputar air mani dan hukum-hukum yang ada di dalamnya, saya ingin mengingatkan, walaupun ini sudah disampaikan di banyak tempat, tapi di kajian ini belum, yaitu berkaitan dengan bulan Muharram. Ada tiga hal penting bagi kita berkaitan dengan bulan Muharram. Pertama, bulan Muharram adalah salah satu bulan yang punya keutamaan. Di mana baginda Nabi SAW telah mengatakan, Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail. Nabi SAW mengatakan, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram ini bulan yang diidopatkan kepada Allah, Syahrullah Al-Muharram. Wa qad qala al-ulama, idhafatul khaliq ala khaliqihi dilalatun ala tashrif. Jadi pengidhafatan makhluk kepada Allah itu sebagai pengagungan makhluk. Artinya Allah memuliakannya. Karena dikatakan Syahrullah. Kemudian sisi keutamaannya, karena bulan Muharram adalah bulan yang diharamkan. Yang diharamkan berperang, diharamkan melakukan berbagai bentuk anarkis, keboliman, maksiat. Walaupun di bulan yang lain juga diharamkan, tapi pada bulan-bulan yang haram itu lebih khusus. Qala Nabi SAW, az-zamanu qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu samawati wal arda as-sanatu isna asyara syahran minha arbaatun hurumun salasun mutawaliyat julqa'dah dulhijjah muharram Al-Muharram wa Rajabun Mudhar alladhi baina Jumadi wa Sya'ban. Nabi SAW mengatakan, Allah telah mentakdirkan dalam setahun 12 bulan sejak Allah menciptakan bumi dan langit. Menciptakan bumi dan langit. Di antaranya adalah 4 bulan yang diharamkan. 3 bergandengan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian bulan Rajab. Jadi bulan yang harus kita menghormatinya, mengagungkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada ibadah khusus yang dianjurkan oleh Nabi SAW di bulan Muharram. Salah satunya adalah memperbanyak puasa, yaitu di bulan Muharram. Karena Nabi SAW mengatakan, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Jadi boleh kita puasa mutlak, puasa mutlak kapan saja, atau yang biasa kita lakukan Senin, Kamis, atau purnama, atau mungkin orang yang udah punya kebiasaan itu puasa Daud. Tapi ada puasa yang khusus, yaitu puasa Asyura. Itu puasa di hari yang ke-10. Yang memiliki keutamaan akan menghapus setahun dosa yang lalu. Ketika Nabi SAW ditanya tentang puasa Asyura, maka Nabi SAW mengatakan, yukaffiru as-sanata al-madiyah. Dia akan menghapus setahun dosa yang lalu. Dan tata cara menunaikan puasa Asyura ada 3 cara. Boleh mencukupkan puasa hari ke-10 saja, sebagaimana hadis-hadis yang ada. Dan boleh kita menyertakan di hari ke-9-nya, karena Nabi SAW telah berencana untuk berpuasa di hari ke-9-nya, tetapi belum sempat melakukan, keburu beliau wafat. Maka dianjurkan bagi kita untuk berpuasa di hari ke-9-nya. Dan boleh juga kita berpuasa 3 hari, yaitu 9, 10, 11. Ada hadis yang bunyinya, sumu yauma asyura wa khaliful yahuda, sumu yauman qablahu wa sumu yauman ba'dahu. Nabi SAW mengatakan, puasalah di hari Asyura, yaitu hari yang ke-10 di bulan Muharram, dan selisihilah Yahudi puasa sehari sebelumnya dan puasa sehari setelahnya. Jadi puasa Asyura ini dilakukan juga oleh Ahlul Kitab, orang Yahudi. Dan itu bertepatan dengan kemenangan Nabi Musa alaihissalam dan ditenggelamkannya Fir'aun dengan bala tentaranya. Maka Nabi SAW mengatakan, aku lebih berhak daripada mereka. Jadi ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, ada sesuatu yang perlu diketahui oleh seluruh kaum muslimin ahli sunnah, bahwa di tanggal 10 bulan Muharram fiha bid'atani. Jadi pada tanggal 10 Muharram itu ada 2 bid'ah yang dilakukan oleh ahlu bid'ah dan tidak dilakukan oleh ahlu sunnah. Yang pertama, di mana hari ke-10 itu dijadikan sebagai yaumul huzn, hari berkabung. Hari melakukan ratapan. Ya. Di mana tentunya tanggal 10 ini diyakini sebagai hari wafatnya Al-Husain ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Maka orang-orang Syiah Rafidhah dan orang-orang Syiah secara umum itu melakukan ritual yang itu isinya niyahah, yang menampakkan kesedihan tapi dengan niyahah, seperti ya latmul hudud, syakkul juyub, seperti menampar-nampar muka, merobek-robek baju, menangis dengan histeris, kadang menyayat-nyayat kulit, bunuh diri, karena menggambarkan penebusan dosa situ. Sementara bid'ah yang kedua, yang merupakan lawan dari orang-orang Rafidhah, yaitu dijadikan hari ke-10 dari Asyura adalah Yaumul Farah, yaitu hari gembira. Ini dari kaum Nasibi, yaitu Nawasib, orang-orang Nasibi yang mereka benci kepada Ahlul Bait. Jadi mereka benci kepada Ahlul Bait. Maka di hari itu mereka mengekspresikan kegembiraan seperti berdandan, bercelak, ya, kemudian masak-masak, kegembiraan, bikin makanan-makanan, maka itu adalah lawan dari kaum Rafidhah. Ahlu sunnah dianjurkan kita berpuasa di hari itu sebagai sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tiga poin yang mungkin senantiasa saya sampaikan di banyak majelis berkaitan dengan bulan Muharram. Sekarang kita masuk ke bahasan kita, itu seputar mani. Bab mencuci air mani dan mengeriknya. Dan mencuci air mani perempuan. Jadi di sini menunjukkan bahwa dalam pandangan Imam Bukhari, dan ini tentunya seluruh pendapat ulama, wanita ya mengeluarkan air mani seperti laki-laki mengeluarkan air mani. Berkaitan dengan air mani, ini tentunya ada beberapa hukum yang harus diketahui oleh seseorang. Setidaknya berkaitan dengan air mani ada tiga hukum. Jadi ada tiga masalah besar berkaitan dengan air mani. Yang pertama berkaitan dengan hukum sisi apakah air mani najis atau air mani itu suci. Jadi min jihati najasatihi wa min jihati toharotihi. Hukum air mani dari sisi najis atau tidaknya. Ya, apakah air mani najis atau suci? Yang kedua, dari sisi hukum bagi seseorang yang keluar air mani. Karena sesuatu yang keluar min sabilaini, jadi sesuatu yang keluar dari dua jalan, itu dalam hukum syariat ada dua konsekuensi, berwudu atau mandi gitu. Berwudu atau mandi. Nah, ini berbicara tentang konsekuensi kalau orang keluar air mani. Ya. Yaitu berkaitan dengan hukum mandi janabah. Walaupun akan ada kitab tersendiri setelah ini, tapi itu sesuatu yang harus kita tahu tentang air mani. Yang ketiga, dari sisi sesuatu yang boleh dan sesuatu yang tidak boleh. Dalam arti, kalau orang junub, yaitu keluar air mani, apakah boleh dia diam di masjid, baca Quran, dan seterusnya. Maka ini ada hukum-hukum tersendiri yang harus dipahami oleh setiap mukmin. Jadi sesuatu yang harus diketahui oleh setiap mukmin. Jadi tidak sepele ya berkaitan dengan air mani. Ya. Bahkan kita mengetahui dari sisi lain berkaitan dengan air mani ini, kita mengetahui mungkin sejak kita di pesantren atau mungkin sekolah diniyah, kita mengetahui bahwa keluar air mani min alamatil bulug, bahwa keluar air mani salah satu ciri orang itu apa? Balig, yaitu apa? Ihtilam, orang itu mimpi keluar air mani. Sebagaimana hukum-hukum lain juga akan berkaitan dengan orang mimpi, konsekuensinya dengan keluar air mani atau tidak. Maka ini ada hukum yang yang berbeda. Maka ini ada hukum yang berbeda. Sekarang kita akan lihat hadis yang dibawakan oleh muallif. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah lewat Sulaiman ibn Yasar, Amr ibn Maimun, Abdullah ibn Mubarak, Abdan Abdullah bin Utsman. Qalat, telah berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kuntu aghsilul janabata min thawbi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku biasa mencuci janabah, yang dimaksud maul ma, ya, al-mani. Aku biasa mencuci bekas air mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakhruju ila salati, maka beliau Nabi sallam keluar untuk salat. Wa inna buqa al-ma'i fi thawbihi, dan sungguh bekas cuciannya masih terlihat. Jadi bekas cuciannya, mungkin kalau bahasa Sunda, ngelemengnya masih kelihatan. Ya. Ini pada hadis pertama. Kita bacakan hadis kedua karena berdekatan. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya yang berbeda, yaitu Qutaibah ibn Sa'id. Demikian juga dari jalannya Musaddad. Tapi bertumpu pada rawi Amr ibn Maimun. Kemudian Sulaiman ibn Yasar dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di sini dikisahkan bahwa Sulaiman ibn Yasar, seorang tabi'in, sa'altu Aisyata anil mani yusibu thawba. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang air mani yang mengenai pakaian. Faqalat, maka beliau berkata, kuntu aghsiluhu min thawbi Rasulullah SAW. Kata beliau, aku mencucinya dari pakaian Nabi SAW. Fayakhruju ila salati, lalu beliau keluar untuk salat. Wa atharul ghusli fi thawbihi buqa'ul ma, dan bekas cucian di pakaiannya itu seukuran tempat air gitu. Ya. Ini dua hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala dalam judul bab mencuci air mani. Tapi dalam ucapan Imam Bukhari, wa farkihi, dan mengeriknya gitu. Tapi dalam kedua hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari itu tidak ada redaksi yang menunjukkan mengeriknya. Nah, ini salah satu kebiasaan Imam Bukhari yang berbeda dengan imam yang lain, karena hadisnya akan dicantumkan di tempat lain. Nah, maka di sini jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, air mani apabila mengenai pakaian, kalau masih basah maka itu dicuci. Kalau udah kering maka dikerik bekasnya gitu. Jadi antara mencuci dengan mengerik. Maka dikatakan al-ghuslu in kana rotban wal farku in kana yabisan. Jadi kalau air mani itu masih basah maka dicuci. Kalau udah kering maka dikerik. Maka apa? dikerik. Nah, itu dari penjelasan Imam Bukhari, dan hadis-hadis menunjukkan seperti itu. Ya, caranya. Kemudian bab ini menunjukkan juga bahwa Imam Bukhari mengatakan bahwa perempuan itu keluar air mani. Sebagaimana laki-laki. Dan seorang sahabiah namanya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, itu datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hal alal mar'ati min guslin idhiyya ihtalamat." Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, id ra'atil ma." Jadi Ummu Sulaim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan dalam riwayat, "Innallaha la yastahi minal ma, innallaha la yastahi minal haq. Hal alal mar'ati min guslin id hiya ihtalamat." Ya. Apakah seorang wanita harus mandi kalau dia mimpi? Maka Nabi SAW mengatakan, "Na'am, idza ra'atil ma." Iya, kalau dia melihat air. Maksudnya melihat air mani. Lalu Ummu Sulaim bertanya, "Memang katanya wanita keluar air mani." Jadi dia menjawab lagi, "Memang wanita keluar air mani?" Faqala Nabi sallam, "La yaqulu na'am wa la yaqulu la, walakin qala fa min aina ashibuhu." Maka Nabi sallam mengajak berpikir dan berkata, "Kalau wanita tidak keluar air mani, dari mana ada anak percis ibunya?" Jadi kalau tidak ada gabungan air mani, maka tidak akan ada anak yang percis ibunya. Menunjukkan bahwa wanita keluar air mani. Hanya perbedaan air mani laki-laki dengan perempuan telah disebutkan oleh para ulama. Kalau air mani laki-laki itu abyadun ghalidun, yaitu putih kental. Wa manil mar'ah, dan air mani perempuan adalah raqiqun asfar, yaitu encer dan kekuning-kuningan. Artinya mendekati kuning. Itu adalah air perempuan. Kalau air laki-laki, abyadun ghalid. Abyadun ghalid. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi di sini kita mengetahui bahwa yang keluar dari faraj laki-laki atau perempuan secara umum, selain darah haid, nifas, istihadhah yang dibahas kemarin, maka itu ada 4 jenis air. Ya, jadi ada 4 jenis air. Ia memilih hukum yang berbeda. Al-mani, al-madi, al-wadi, al-bawal. Jadi ada 4 macam air yang keluar dari faraj laki-laki atau perempuan. Selain, terutama ini laki-laki yang dibahas secara khusus. Selain berbicara darah haid, darah nifas, darah istihadhah, yaitu mani, air mani. Ya. Kemudian air madi. Kemudian air wadi, pakai wawu, dal, dan al-baul. Sesuatu yang tidak perlu ta'rif, definisi adalah air kencing. Mungkin semua orang tahu air kencing. Karena semuanya akan mengalami ini. Jadi akan mengalami ini. Bahkan sejak kecil orang sudah tahu air apa? Air kencing. Dan kita pun tahu hukumnya najis, wajib dicuci. Dan ini panjang lebar sudah kita bahas. Nah, sebagiannya juga sudah kita bahas, yaitu air madzi. Air madzi adalah najis, wajib dicuci. Tata cara mencucinya sudah kita jelaskan juga. Air wadi itu ma'un abiyad. Yakhruju uqbal bauli. Air wadi adalah air yang berwarna putih, bening. Keluar setelah kencing. Jadi di akhir kencing itu namanya wadi. Kalau mani disebutkan oleh para ulama, al-mani ma'un abiyad ghalidun, yaitu air yang berwarna putih ghalid, kental. Yakhruju bisyahwatin, keluar dengan syahwat. Jadi keluar dengan syahwat. Yakhruju bitadaffuk, keluar dengan kencang. Ya, bahkan kalau dalam ilmu kedokteran, ilmu biologi, itu kan larinya air mani itu melebihi pelari tercepat di dunia gitu. Bahkan mungkin dengan larinya mobil tercepat, lebih cepat air mani gitu. Ya, air mani. Ya, lebih cepat gitu. Ya. Kemudian yak'abuhu bifuturin. Setelah keluar membikin lemas organ tubuh gitu. Jadi ketika orang itu keluar air mani, semua orang yang merasakan tahu bahwa melemas badannya. Itu dinamakan dengan al-mani, air mani. Laki-laki dengan perempuan itu sama keluar air mani. Hanya tadi disebutkan bahwa air mani laki-laki itu abiyadun ghalid. Wal mar'ah, sedangkan perempuan rokikun aswar. Kemudian sebagian para ulama juga menjelaskan kalau kita berbicara tentang apa, anak ini milik bapaknya atau milik ibunya. Wal ghalib ainal asbak. Ini ainal asbak katanya. Umumnya siapa yang lebih cepat gitu. Maka biasanya itu anak yang akan persis dengan salah satu di antara kedua orang tuanya. Ya kalau dalam penelitian ilmu kedokteran mungkin tidak sama dengan saya, itu kan hanya perkataan sebagian para ulama ya. Apakah dibenarkan seperti itu atau tidak, itu tidak berkaitan dengan halal haram ya insyaallah. Tapi umumnya apa? Manil asbak. Artinya siapa yang lebih cepat keluarnya. Biasanya itulah yang akan percis, percis kulitnya, percis hidungnya gitu ya. Ya. Dan sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan sisi makna jenis sesuatu yang keluar dari para laki-laki. Ya. Imam Bukhari mengetengahkan bab ini, menjelaskan bab mencuci air mani atau mengeriknya. Ya. Mencuci apabila masih basah dan mengeriknya apabila telah kering. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hukum air mani. Apakah suci? Apakah najis? Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jadi para ulama Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dan para pengikutnya, mereka mengatakan air mani adalah suci. Jadi air mani adalah suci. Anjuran dan apa yang dilakukan oleh Aisyah dalam mencucinya itu hukumnya mustahab saja. Jadi hukumnya apa? Sunnah saja. Sementara ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah, artinya pengikut Imam Abu Hanifah dan pengikut Imam Malik rahimahullahu taala, mereka mengatakan bahwa air mani adalah najis. Jadi air mani adalah najis. Pendapat yang mengatakan bahwa air mani adalah suci, demikian juga pendapat yang mengatakan air mani adalah najis, pada intinya sama-sama berdalil dengan semua hadis tadi. Gitu. Jadi dalilnya sama gitu, cuma istimbat yang berbeda. Ya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan air mani adalah suci dengan argumentasi hadis tadi bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengerik dari kain Nabi Hasalam air mani yang telah kering. Maka mereka mengatakan penangguhan mencuci kain yang telah kering itu menunjukkan memang hukum asal tidak wajib dicuci. Karena seandainya air mani itu adalah suci, maka al-aslu al-mubadarah, maka asalnya mesti cepat-cepat dicuci gitu. Maka takhir, pengakhiran, penangguhan mencuci air mani dari kain sehingga kering, maka itu menunjukkan bahwa tidak najis. Ya tidak, tidak najis. Sisi yang lain, bahwa semua orang, artinya yang nikah atau yang mungkin belum nikah tapi mimpi, itu pasti merasakan dan mengetahui bahwa air mani itu lebih relevan untuk bisa mengenai pakaian. Ya, orang mimpi kena celananya, orang mimpi kena kainnya, gitu kan? Orang berjima kena kain, ya. Ya mungkin kita sekarang kena spray, kena ini, kena itu kan? Karena sesuatu yang ta'umul balwa, sesuatu yang ada dalam kehidupan kaum muslimin. Tapi Nabi Hasalam tidak secara khusus memerintahkan untuk mencuci air mani. Beda dengan perintah mencuci kencing, mencuci air mani. Itu nasnya jelas, diperintahkan langsung. Ya. Adapun mencuci air mani dan mengeriknya, maka ini mimbab ya, ijalati qadarah duna najasat. Mimbabil isitobah. Lakin laisa mimbabi izalati najasah. Au mimbabil istihbab. Adapun apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, mencuci ketika masih basah dan mengeriknya setelah kering, itu menunjukkan hanya keutamaan membersihkan sesuatu yang kotor yang bukan najis gitu. Karena ada sesuatu yang dianjurkan untuk dicuci atau dibersihkan tapi bukan najis. Ya, seperti Nabi Sallam menganjurkan untuk membersihkan ludah gitu. atau dahak. Itu bukan karena dahak atau ludah adalah najis, tetapi mimbab istitobah, bab hanya untuk menjaga kesucian yang bukan makna najis. Makna najis. Nah, ini argumentasi pendapat pertama yang mengatakan air mani adalah suci. Sementara para ulama, yaitu ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang mengatakan air mani adalah najis, mereka berargumentasi juga dengan hadis ini. Bahwa mereka mengatakan asal dalam mencuci menunjukkan najis. Jadi asal mencuci adalah menunjukkan najis. Yang kedua, mereka berpendapat bahwa makhraj al-mani makhrajul baul. Mereka mengatakan bahwa tempat aliran air mani adalah tempat aliran air kencing. Sehingga ya talawas, artinya ya talawas itu ya bercampur antara air mani dengan kencing. Sehingga dikiaskanlah hukumnya kepada hukum apa? Hukum kencing. Ya. Maka ini salah satu argumentasi pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa air mani adalah najis. Dan berdalil dengan sejumlah hadis-hadis yang dhaif. Tapi ini yang paling kuatnya. Al-haq wal-rajih, yang hak dan yang rajih Allah alam, di antara dua pendapat ini, bahwa air mani adalah suci. Jadi air mani adalah suci. Argumen yang ditempat apa ditetapkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad kuat. Ya. Kemudian, adapun apa yang disampaikan oleh ulama Malikiyah ataupun Hanafiyah yang mengatakan bahwa tempat keluar air mani adalah tempat keluar air kencing, maka itu tidak benar. Secara ilmiah pun tidak benar. Dalam arti secara penelitian kedokteran ataupun para ahli itu menunjukkan bahwa tempat keluar air mani itu bukan tempat keluar apa? Air kencing. Nah, ini dari sisi hukum suci dengan tidak sucinya. Nah. Kemudian pada hadis ini ada beberapa faedah pelajaran selain berhubungan dengan masalah suci atau tidak sucinya air mani. Tadi sudah dibahas ya. Hadis ini menunjukkan tentang dalilun alat tawadu'i an-Nabi Sallam. Ya, ini menunjukkan tawadu'nya Nabi Sallam. Ya. Bahwa di hadis ini menunjukkan bahwa pakaian Nabi Sallam itu tidak banyak, beda dengan kita hari ini. Mungkin kita pakaian ke masjid, pakaian ke kantor, pakaian shopping itu minimalnya beda-beda gitu ya. Tapi Nabi Sallam pakaian beliau berjima pakaian untuk sholat. Ini menunjukkan tawadunya tentang dunia gitu. Dari sisi tawadunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini pun menunjukkan bahwa boleh pakaian yang dipakai untuk berjima dipakai untuk sholat. Hal ini menunjukkan bahwa memang air mani tidak najis. Jadi air mani tidak najis dan ini memberikan satu kekuatan. Jadi bahwa pakaian yang dipakai untuk berjima boleh dipakai untuk sholat. Kemudian yang ketiga, dan ini untuk sisi para akhwat, para ummahat. Dalam hadis ini menunjukkan khidmat seorang istri kepada suaminya. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwa kebiasaan istri mencucikan pakaian suaminya. Jadi istri mencucikan pakaian suaminya. Dan ini tentunya gambaran dari muasyarah, hubungan interaksi yang baik antara suami dengan istrinya. Jadi istri mencucikan pakaian suaminya. Ya. Tapi kalau ditanya apakah hukumnya wajib istri mencucikan pakaian suaminya? Ya. Atau hadza min babil ihsan? Atau ini adalah hanya min bab kebaikan istri kepada suami? Ataukah suami harus menyediakan khadim, pembantu untuk mencucikan pakaiannya? Qala ba'dul ulama hadza yarji ilal uruf. Ini masalahnya katanya kembali kepada uruf. Kepada uruf. Ya, artinya kebiasaan di setiap sip daerah. Tapi satu kebaikan bagi seorang wanita, bagi seorang istri adalah berkhidmat kepada suaminya. Di mana Aisyah radhiyallahu taala anha itu berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata kuntu, berarti bukan sekali. Karena para ulama fikih atau para ulama hadis mengatakan labdu kana dilalatun ala istimrar. Kata-kata kana atau kuntu dan semisalnya menunjukkan itu sesuatu yang biasa, bukan dilakukan sesekali, tapi kebiasaan. Bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha berbakti kepada Nabi sallam dengan mencucikan kain Nabi sallam yang terkena air mani, berarti biasa berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin di sebagian tempat atau mungkin dalam sebagian waktu semua kebutuhan suami disediakan sama pembantunya. Pengin minum, pembantunya yang menyediakan. Pengin makan, pembantunya yang menyediakan. Kemudian apa? Bajunya disediakan sama pembantunya. Seseketika juga sangat berbahaya, ya kamarnya pun disediakan pembantunya, sehingga pembantunya sama dengan istrinya, dan ini fitnah terbesar hari ini, gitu kan? Apalagi pembantunya menor, gitu kan? Ya, ini fitnah itu. Seyogyanya semua pintu-pintu fitnah, semua pintu-pintu perzinahan itu ditutup, dan salah satu kewajibannya adalah para wanita. Jadi salah satu kewajibannya adalah para wanita itu. Ya, itu yang terkandung di dalam hadis ini. Ya. Bab setelahnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala bab ke-65, sedikit lagi karena sama hadisnya cuma beda sedikit aja. Babu idza ghassala janabata aw ghairuha falam yadhhab atharuhu. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadasana Musa, qala hadasana Abdul Wahid, qala hadasana Amr ibn Maimun, qala sa'altu Salman ibn Yasar, fi thawbi yusibul janabah, qala qalat Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha, kuntu aksiluhu min thawbi Rasulullah, thumma yakhruju ila salati wa asalu ghuslifihi buqa'ul ma. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadasana Amr ibn Khalid, qala hadasana Zuhair, qala hadasana Amr ibn Maimun ibn Mihran an Sulaiman ibn Yasar an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anha kanat tagsilul mani min thawbi Nabi sallam thumma arahu fihi buk'atan aw buku'an. Bab apabila mencuci air mani atau yang lainnya dan masih ada bekas cuciannya. Ya. Kemudian mengetengahkan hadis tapi berbeda rawi-rawinya, ya, masih dengan nas yang tadi. Aisyah mengatakan, aku mencucinya dari pakaian Nabi SAW. Kemudian beliau keluar untuk sholat dan bekas cuciannya itu sebekas airnya. Jadi menunjukkan kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau pakaian kita kena najis, maka cukup yang dicuci yang kena najisnya. Tidak wajib dicuci seluruh baju gitu. Ya mungkin kalau di kita tidak biasa begitu ya. Ini kena najis, yang kenanya saja gitu. Nah, di dalam hadis-hadis ini menunjukkan bahwa yang dicuci yang kena najisnya saja. Tidak dicuci seluruh pakaiannya. Jadi tidak seluruh satu pakaian itu. Satu baju itu. Yang dicuci adalah tempat yang kenanya. Kemudian, apabila telah dicuci dan bekasnya masih ada, maksudnya sisanya, bekasnya masih ada, itu tidak mempengaruhi. Gitu. Jadi tidak mempengaruhi. Berarti hukumnya adalah telah suci. Jadi hukumnya telah suci. Dalam arti yang telah kita bahas dalam pertemuan kemarin, kalau seorang wanita mencuci kain yang kena darah haid, kemudian dia telah berusaha mencucinya, mengeriknya, kemudian masih ada bahasa Sunda aja ya, kelemengnya gitu ya. Sebab bahasa Indonesia apa tuh itunya? Nodanya gitu. Nodanya masih ada, maka itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Kalau bekas kelemengnya masih ada, itu tidak mengapa. Demikian juga hukum berkaitan dengan air mani. Kemudian sebagai penutup di dalam bab ini, dan kita menyisakan waktu pertanyaan yang insya Allah supaya agak lebih banyak, ini akan dibahas dua hukum berikutnya, yaitu tentang hukum konsekuensi orang yang keluar air mani itu wajib mandi. Itu akan dibahas dalam beberapa waktu yang tidak lama lagi, yaitu bab tentang mandi janabah nanti. Dan hukum seputar orang yang sedang junub, apakah boleh baca Quran, apakah tidak boleh baca Quran, apakah boleh diam di masjid atau tidak, ini juga akan dibahas di babnya. Dalam arti dalam bab nanti tentang hukum junub, ya, sekitar hukum junub. Tapi ini adalah sesuatu yang harus diketahui oleh setiap mukmin, ya, oleh setiap mukmin. Hanya sekedar nasihat saja. Di antara poin yang sangat penting bagi setiap mukmin itu memperhatikan air mani. Seperti apa kita memperhatikan air mani? Memperhatikan air mani itu ada tiga jenis. Yang pertama, jangan memperlambat untuk menumpahkan air mani. Dalam arti, ketika orang itu udah mampu menikah, maka cepat-cepatlah untuk menikah. Agar tidak mubadir mani yang dimiliki oleh seseorang. Ya, jadi anak muda yang udah mampu untuk menikah, cepat menikah. Karena air mani itu punya makna. Yang kedua, perhatikan bahwa air mani itu ditumpahkan di tempat yang bersih. Yaitu apa? Dengan akad nikah. Tidak boleh orang menumpahkan air mani tanpa akad. Dengan orang melakukan zina. Karena ini termasuk dosa yang sangat besar. Ketiga, lebih spesifik. Pilihlah dari semua wanita yang boleh dinikah adalah yang paling tepat untuk air mani kita. Seperti kalau antum akan menanam benih di tanah yang paling gembur. Yaitu apa? Pilihlah wanita solehah Pilihlah wanita yang diprediksi akan banyak keturunannya. Pilihlah wanita yang sehat. Karena Nabi Salam menganjurkan untuk memilih wanita. Al-walud, al-wadud. Wanita yang diprediksi banyak anak dan wanita yang memiliki sifat penyayang. Sehingga kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dikatakan beliau dalam satu malam kilir bahasa Sunda ya untuk seluruh istrinya dan syariat beliau berbeda dengan syariat kita 100 istrinya. Dan pada malam itu beliau berjima dengan 100 istrinya. Dan setiap dia berjima, bercita-cita, dalam setiap tetesan air maninya, mengeluarkan satu mujahid. Jadi satu orang yang siap di medan jihad. Nah ini menunjukkan bahwa bagi setiap mukmin, ya orang paham pada air mani itu sangat gennya. Ya, sampai di sini bahasan kita. Dan kita akan buka pertanyaan-pertanyaan insyaallah. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan untuk nasihat di akhir perjumpaan kita dalam bahasan hukum seputar air mani di kesempatan sore hari ini. Dan kita masuk dalam segmen tanya jawab. Untuk saat ini kami persilakan kembali bagi Anda sahabat Gema Islam, pemirsa yang berada di rumah dapat mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Kami ulangi kembali di layanan SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Sebelum kita membacakan pertanyaan dari pesan singkat, kami persilahkan terlebih dahulu bagi jamaah khususnya ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz. Kami persilahkan terlebih dahulu. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, begini mengenai kalau misalkan suami istri sudah berjima pada malam hari, kemudian sebelum tidur mereka berwudu. Nah, kemudian mereka tidur. Nah, pada tengah malam bangun untuk ingin melaksanakan sholat tahajud, apakah ini harus mandi janabah dulu atau cukup dengan berwudu? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini pertanyaan. Ya. Apabila seseorang telah berjima di awal malamnya gitu. Kemudian dia berwudu setelah berjima sebelum tidur. Kalau dia bangun malam kemudian akan sholat, wajibkah dia untuk mandi janabah? Ya, jawabannya jelas wajib bagi dia untuk mandi janabah. Karena wudu tidak berkaitan dengan hilangnya hadas. Karena orang yang berjima memiliki hadas besar. Dan orang yang memiliki hadas besar wajib dia mandi. Ya, dalilnya jelas. Al-ma'u minal ma'i. Kalau keluar air mani, maka wajib mandi. Dalam ayat Al-Quran, wa in kuntum junuban fatahharu. Kemudian Nabi Sallam mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, mutafakun alaih, idza jalasa baina syu'abih al-arba thumma jahadaha faqad wajabal guslu. Wa qala fi riwayah wa in lam yanzil. Apabila seseorang berjima, ya, yaitu duduk di antara dua empat anggota badannya, itu berjima maksudnya, maka wajib bagi dia untuk mandi walaupun tidak keluar air mani. Ya. Jadi wudu tidak cukup untuk menghilangkan hadas besar. Hadas besar wajib dengan mandi janabah. Kaifiahnya kita akan jelaskan setelah beberapa hadis ini. Karena sedikit lagi. Tapi hukumnya, mestinya hukumnya adalah kalau kita akan tidur setelah berjima, bolehkah kita tidur tanpa mandi janabah dulu? Bolehkah kita tidur tanpa wudu dulu? Ya. Dianjurkan ketika kita akan tidur itu mandi dulu. Jadi sebelum kita tidur lebih baik mandi memang gitu. Karena Umar radhiyallahu taala pernah bertanya, "Atanamu qabla an taghtasil?" Apakah engkau mandi sebelum engkau tidur? Maka boleh atau tidak boleh. Dalam arti boleh mandi dulu, boleh tidak. Setidaknya adalah orang adalah berwudu sebelum tidur. Itu hukumnya mustahab. Hukumnya adalah sunnah. Yaitu berwudu atau mandi dulu sebelum tidur. Sebelum tidur. Nah, demikian juga Nabi SAW menganjurkan untuk wudu di antara dua jima. Jadi di antara dua jima. Mungkin dalam bahasa Sunda, kalau orang pingin mino, gitu ya, pingin mengulangi jimanya, maka wudu dulu gitu. Bainahu ansyat, karena itu akan memberikan energi. Nah, apa hikmah dianjurkan wudu atau mandi sebelum tidur? Iya. Pertama berkaitan dengan sisi kebersihan gitu. Jadi sisi kebersihan. Jadi sisi kebersihan. Yang kedua, karena secara tabiat setiap orang yang telah berjima itu fisiknya berkurang. Maka supaya punya energi lagi itu wudu lagi. Wudu lagi atau dia mandi. Itu hikmah dari sisi kesehatannya. Hikmah kenapa wudu atau mandi dulu? Hikmah yang lain supaya tidak menyulitkan kita untuk sholat malam. Sebab kalau kita setelah jima mungkin malam bangun ini harus mandi dulu mau sholat berat gitu kan. Maka dianjurkan setelah berjima mandi dulu sebelum tidur. Untuk apa? Ya untuk memudahkan. Untuk memudahkan kita untuk sholat. Allah Ta'ala alam. Nah Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya kita. Pertanyaan selanjutnya kami masih berikan kesempatan untuk jamaah ikhwan terlebih dahulu yang ingin bertanya langsung. Baik, jika tidak ada kita bacakan pertanyaan dari jamaah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, ketika mandi junub diawali dengan wudu, kemudian membasuh kepala dan tahap-tahap seterusnya Ustaz. Tapi pada saat wudu selesai, ketika membasuh kepala, ana seperti pipis sedikit Ustaz. Apakah ana harus mengulang wudu kembali untuk melanjutkan mandi besar ana Ustaz? Dan sering terjadi seperti ini. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Orang yang mandi janabah dengan mandi janabah yang sempurna tidak wajib untuk wudu lagi gitu. Karena mandi janabah lebih sempurna dari berwudu. Ya. Dengan syarat setelah dia mandi janabah tidak melakukan atau tidak ada sesuatu yang membatalkan wudunya. Umpamanya habis mandi janabah kentut gitu. Atau setelah mandi janabah kencing, maka dia wajib wudu lagi karena telah batal. Atau dalam pendapat yang mengatakan menyentuh zakar adalah batal, setelah dia selesai mandi janabah dia pegang lagi zakarnya, maka batal wudunya. Nah, tapi kalau yang tadi dalam bentuk pertanyaan terasa pipis ya, itu kembali kepada satu kaidah ya yang perlu diperhatikan. Salah satu bisikan syaitan itu ragu dalam bersuci dan ragu dalam jumlah sholat. Dan itu salah satu tipu daya syaitan. Salah satu penyakit yang menimpa kepada sebagian kaum muslimin, was-was dalam bersuci. Tadi was-was kencing tidak, kentut tidak, gitu. Itu harus ditolak, karena itu bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Kecuali kalau terjadi kali-kali. Demikian juga kalau orang tiap sholat, ragu aja sholatnya. Sabarannya, gitu. Tapi tiap sholat, harus ditolak, gitu. Karena ini penyakit. Tapi kalau mungkin sebulan sekali, atau mungkin kadang-kadang saja tiba-tiba, ya itu namanya syak. Tapi syak yang terus-menerus itu penyakit. Gitu. Maka yang tadi jangan diikuti, gitu. Kaidahnya apa? Al-yakinu layyizalu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh dikalahkan dengan sesuatu yang ragu. Kalau asalnya tidak keluar, tidak kencing, ya jangan diikuti. Kecuali kalau ada bukti-buktinya, gitu kan. Jadi perasaan seperti ini jangan diikuti. Sebab itu adalah was-was dari syaitan, gitu. Baik Ustaz, jazakumullah khairan kembali untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya kami persilakan kembali jika ada yang ingin bertanya langsung untuk jemaah ikhwan. Baik, jika tidak ada, kita akan membacakan pertanyaan dari pemirsa atau sahabat jemaah Islam. Pertanyaan pertama Ustaz dari Rahardian di Ciputat, Tangerang Selatan. Barakallahu fikum Ustaz, izin bertanya, apakah saat tidur keluar air mani tetapi tidak bermimpi melakukan jima Ustaz, hanya keluar begitu saja karena sakit atau kecapean, apakah juga wajib mandi junub Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ya. Keluar air setelah tidur. Ya. Kaidahnya begini, berdasarkan hadis Ummu Salamah, pertanyaan Ummu Sulaim. Kalau orang bermimpi, mimpi jima, bukan mimpi dikejar harimau maksudnya, mimpi berjima. Dan melihat air, maka wajib bagi dia untuk mandi janabah. Ijma. Jadi kalau dia mimpi jima, melihat basah, ya, maka dia wajib mandi janabah. Kalau dia mimpi jima dan tidak melihat apa-apa, maka tidak wajib mandi. Mimpi jima, tapi tidak melihat apa-apa setelah bangun dari tidurnya. Tidak ada basah, tidak ada sesuatu di kainnya. Bapak, tidak wajib mandi janabah. Sekarang dibalik. Melihat air, tapi tidak mimpi. Jadi melihat air, tapi tidak mimpi. Tiba-tiba, maaf, di cendela dalamnya ada sesuatu air. Maka ini kondisinya kembali kepada empat kaidah. Kalau seseorang meyakini itu adalah air mani, maka wajib baginya adalah mandi. Ini berdasar pengalaman antum, oh ini mah air mani. Maka berarti adalah wajib mandi. Itu pertama. Kalau dia tahu bahwa itu air mani, maka tidak wajib mandi. Tapi wajib membersihkan zakarnya dan mencuci kainnya. Kalau dia tahu itu adalah air mani. Ketiga, kalau dia tidak tahu apakah air mani atau air madi, maka ini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, ada tempat bertanya kepada orang yang tahu. Dia bertanya, "Akhi, kira-kira menurut kamu ini air mani atau air mani?" Oh, air mani yang seperti ini. Berarti dia wajib apa? Mandi. Ketika dia bertanya kepada orang yang tahu. Kata orang yang tahu, oh ini mandi. Berarti dia tidak wajib mandi. Kalau dia tidak tahu, dan tidak ada orang yang untuk bertanya. Ini kondisi keempat. Apa bagi dia? Maka al-asru bara'atul asriyah. Menurut pendapat yang rajih, hukum asal bebas perkara. Ya, dalam arti dia tidak wajib mandi karena tidak diketahui apa air itu. Nah, ini kondisinya. Jadi pahami kaidah yang tadi yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang ada. Baik, jazakumullah khair Ustaz untuk jawabannya kembali. Semoga menjadi kejelasan untuk penanya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari sahabat Gema Islam. Assalamualaikum Ustaz. Maaf Ustaz, bagaimana hukum keputihan? Apakah juga termasuk najis Ustaz? Jazakumullah khair. Keputihan, insyaallah laki-laki tidak ada yang keputihan. Keputihan adalah suatu penyakit yang menimpa kepada perempuan. Di dalam bahasa syariahnya adalah as-sufrah wal kudrah. As-sufrah wal kudrah. Dinamakan dengan sufrah karena memang keluarnya seperti putih mengandung warna kuning. Dinamakan kudroh, memang kodaroh, karena itu jenis kotoran. Jadi jenis apa? Jenis kotoran. Maka jawabannya, apabila keputihan itu keluar di waktu si wanita haid, maka itu sejalan dengan hukum haid. Dalam arti dari sisi najisnya, dari sisi konsekuensi tidak sholatnya. Apabila keputihan itu keluar di luar waktu haid, maka tidak dihitung apa-apa. Dalam arti hukum asal adalah suci, wallahu ta'ala a'lam. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Athiyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, kunna lana'uddu as-suprota wal-kudrota ba'da tuhri syai'ah. Kami tidak menganggap keputihan sesuatu setelah suci. Jadi kalau keluarnya di hari-hari biasa, bukan di waktu haid, maka tidak dihukumi apa-apa. Berarti hukum asal adalah suci, tidak menghalangi orang untuk sholat, tidak menghalangi orang untuk jima. Hanya saja ya, seorang wanita ya perlu perhatian bahwa suproh wal kudroh itu salah satu ya penyakit yang juga bisa berawal untuk penyakit kista gitu. Artinya kudu dibersihin gitu ya, kudu berobat ya, supaya juga menyenangkan apa suaminya gitu kan. Karena tentunya keputihan ini sesuatu yang tidak disenangi oleh kaum lelaki, artinya para suami dan para wanita, artinya istri perempuan apa istri-istri itu harus paham. Sebab itu bagian dari hadis ya, idza nadarta syaratka, apabila kamu melihatnya istri itu menyenangkanmu. Jadi menyenangkan itu untuk para wanita apa para ummahat ya, para ibu-ibu, menyenangkan dari sisi wajahnya, menyenangkan juga dari sisi melayani ketika berjima. Itu sesuatu yang perlu diperhatikan dalam kehidupan berumah tangga. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, jazakumullah khair untuk nasihat dan juga jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Nah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah termasuk najis dan wajib mandi kembali Ustaz air mani yang keluar dari faraj wanita beberapa jam setelah berjima dan setelah mandi besar? Terkadang juga terasa keluar saat sedang sholat Ustaz, sehingga terjadi keraguan untuk melanjutkan sholat. Jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala alam, air mani laki-laki yang singgah di faraj perempuan ya, artinya air mani laki-laki yang ada di faraj perempuan kemudian keluar kembali maka itu tidak najis dan tidak mewajibkan bagi perempuan itu untuk mandi janabah, sebab itu bukan keluar air mani. Karena yang mewajibkan mandi adalah keluar air mani. Kalau itu bukan keluar, ya, tetapi itu apa adalah adalah air mani suami, itu ya. Itu tidak mewajibkan bagi wanita untuk mandi dan tidak membatalkan apa wudunya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini mengulang kembali pembahasan kita yang lalu yaitu tentang darah. Dan pertanyaannya cukup menarik. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya darah yang sengaja diambil untuk dijadikan serum dalam proses perawatan kulit wajah yang sekarang banyak digunakan di berbagai klinik kecantikan? Dan apakah berdosa untuk karyawan yang melakukan pekerjaan seperti ini di sebuah klinik kecantikan Ustaz? Darahnya di apa? Darahnya diambil Ustaz. Terus? Jadi bahasanya itu adalah PRP atau perawatan wajah vampir facial. Jadi menggunakan darah kita sendiri, darah si pasien untuk mengobati wajahnya Ustaz. Melumuri wajahnya gitu. Nah, diambil plasma atau plasma kayak trombosit yang merupakan produk yang berasal dari tubuh sendiri seperti itu Ustaz. Iya. Allah alam kalau berkaitan dengan darahnya gitu. Nah, saya perlu penelitian terlebih dahulu berkaitan dengan hukum menggunakan darah manusia sebagai tadi obat untuk kecantikan dan sebagainya, perlu penelitian terlebih dahulu ya. Sebelum saya menjawab, insya Allah di pekan depan kita akan bahas ya, akan bahas karena perlu kesempurnaan ya. Adapun berkaitan dengan seperti sekarang darah dibersihkan kemudian dimasukkan kembali dan semisalnya itu tidak mengapa. Tapi kan ini bahasannya adalah darah dikeluarkan dan hukumnya mungkin nanti kan berkaitan dengan hukum najis. Ya, kemudian dijadikan sebagai alat kecantikan. Nah, ini perlu kepada penelitian dari berbagai sisi juga. Ya. Ya, sisinya itu bukan itu, sisi madarat. Seperti ketika ditanya apa hukumnya menggunakan alat-alat kecantikan. Jawabannya tidak satu itu ya. Kalau jenis alat kecantikan dari yang suci maka boleh. Kalau tidak membahayakan kulit maka boleh. Jika untuk bersoleh kepada suami adalah boleh. Tapi semua alat kecantikan yang dari perkara yang najis maka hukumnya haram. Dan setiap alat kecantikan yang membahayakan kulit itu juga haram. Ya, karena dalam Islam punya kaidah la dararo wa la dirar. Kemudian bentuk kecantikan yang tujuannya tabarruj yaitu bersolek untuk menjadi pemikat kaum lelaki maka hukumnya adalah haram dan itu tentunya bukan haram bidzatihi tetapi haramun bighairihi, bukan haram zatnya tetapi haram dari tinjauan sisi lain. Demikian juga ini perlu ditelaah dulu dan saya juga perlu tahu dulu prakteknya seperti apa, penelitian dokternya seperti apa, baru nanti datang tentang hukumnya insyaallah. Baik Ustaz, insyaallah kita akan jawab dan akan dibahas oleh Ustaz di kesempatan mendatang. Pertanyaan selanjutnya Ustaz masih memurojah tentang darah. Pertanyaan yang cukup menarik juga dan banyak dialami Ustaz oleh kaum wanita. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika ada seorang wanita buang air kecil disertai darah pada urinnya Ustaz, apakah wajib bersuci juga dari pada darah kulit, tersebut? Pada buang air kecil tetapi juga ada darahnya Ustaz. Darah di kencingnya maksudnya. Nah Ustaz, ada ya. Darah di kencingnya. Mungkinkah harus mandi atau cukup dibersihkan dengan air dan wudu Ustaz? Nah. Ya. Tidak perlu mandi karena darahnya bukan darah apa? Bukan darah nifas dan bukan darah haid, tetapi darah penyakit biasa. Itu kalau terjadi mungkin seperti laki-laki juga terkadang kencing dibarengi dengan darah. Biasanya itu ya penyakit kencing gitu, atau mungkin ada istilah sekarang kena batu gitu kan, kencing batu diistilahkan dalam bahasa kita orang Sunda. Tapi kalau khusus wanita mungkin ada hukum sendiri. Apabila kencing keluar darah di waktu haid, maka dihitung itu sebagai darah haid gitu. Jadi sebagai darah haid, tapi dengan syarat di waktu haid. Tapi kalau kencing kemudian keluar darah di bukan hari-hari yang haid, maka hukum asal bukan darah haid, tetapi itu darah penyakit saja, sehingga tidak wajib untuk mandi janabah, ya, tidak menghalangi dia untuk sholat, tidak menghalangi dia untuk berjima, tidak menghalangi dia untuk berpuasa, tetapi hukum dia batal wudunya dan wajib hanya untuk membersihkan dari kencingnya gitu. Nah, Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya, dan sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan pertanyaan tadi sebagai penutup jumpa kita di kesempatan sore hari ini, kami berikan kesempatan kembali kepada Ustaz untuk memberikan rangkuman ataupun nasihat Ustaz pada pertemuan sore hari ini. Rangkuman di kesempatan sore hari ini, pertama, pendapat yang rajih bahwa air mani adalah suci. Tetapi dianjurkan bagi kita untuk mencuci kain apabila terkena air mani, dicuci apabila masih basah, dan dikerik apabila telah kering. Kemudian di antara pelajaran yang sangat berharga di dalam hadis ini menggambarkan bagaimana hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan tentunya di dalam hadis ini juga tadi belum disampaikan sebagai penutup, bahwa tidak mengapa kita bertanya hal-hal yang mungkin sifatnya rahasia untuk diketahui ilmunya. Jadi para sahabat juga bertanya tentang hukum air mani, bertanya tentang jima, ya, apabila itu berkaitan dengan ilmu. Akan tetapi di dalam sejumlah hadis para sahabat pun tidak berbicara dengan vulgar gitu. Jadi seperti Ummu Sulaim itu sampai bikin mukadimah, innallaha la yastahi minal haqqi hal alal mar'ati min guslin idhiya ihtalamat. Sesungguhnya Allah tidak malu akan kebenaran. Apakah wanita mandi apabila ia mimpi? Ya, jadi saking dia juga tahu bahwa ini ditanya-tanya seperti ini agak sedikit kurang pantas, tapi berhubung dengan ilmu maka tetap ditanyakan, tetapi dengan adab yang sangat tinggi dalam bertanyanya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pekan depan berkaitan tentang kencing binatang. Jadi kencing binatang kita akan bahas di pekan depan. Sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir di kesempatan sore hari ini, dan kepada seluruh pemirsa pendengar Radio Ridul Jannah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.